Coba kamu bayangkan, kamu lagi ada di sebuah ruang rapat tanpa jendela, letaknya tinggi di salah satu gedung pencakar langit Manhattan. Waktunya sore hari. Oke, ruang rapat yang klasik, pasti suasananya sangat-sangat tegang. Banget. Di luar sana, di layar-layar bursa saham, angka-angkanya kan terus bergerak liar ya, merespon sentimen global. Tapi di dalam ruangan ini, suasananya hening, kaku. Ada dua tim pengacara korporat, pakai setelan mahal, duduk berhadapan. Dan saya tebak di tengah meja kayu mahoni yang besar itu nggak ada koper berisi uang tunai, kan? Sama sekali nggak ada. Yang ada cuma draft kontrak yang tebelnya sekitar 800 halaman. Nah, yang sering kali luput dari pandangan publik adalah draft kontrak di atas meja itu merepresentasikan transaksi bernilai 12 miliar dolar. 12 miliar, angka yang cukup untuk membiayai operasional sebuah negara kecil. Itu dia. Dan buat kamu yang lagi mendengarkan sesi bedah materi ini, tahukah kamu apa bagian paling mengejutkannya? Harga 12 miliar dolar itu sebenarnya udah disepakati dari minggu lalu. Angkanya udah final. Iya, udah dijabat tangan. Jadi pertanyaannya, ngapain mereka masih di ruangan itu sekarang? Kenapa suasananya tegang banget seolah mereka lagi menjinakkan bom? Ternyata yang sedang mereka perdebatkan habis-habisan saat ini tuh bukan soal harga. Betul, mereka berdebat soal definisi. Murni hanya kata-kata. Gila kan? Ini realitas transaksi korporasi tingkat tinggi. Mereka menghabiskan waktu berminggu-minggu bahkan kadang berbulan-bulan cuma untuk mendefinisikan kalimat seperti apa sebenarnya makna pasti dari perubahan material yang merugikan. Atau ya, bagaimana kita mendefinisikan kondisi bisnis yang wajar misalnya. Iya, dan ini bertolak belakang banget sama yang sering kita tonton di film-film. Kalau di layar lebar, kan kita disajikan adegan CEO egois yang saling teriak di ruang dewan, pukul meja, berebut harga penawaran tertinggi. Padahal kenyataannya sangat jauh dari itu. Tepat. Realitas yang dibongkar dalam sumber teks kita hari ini, yaitu dari bab 6, akuisisi dan dominasi, kekuasaan dalam transaksi, benar-benar berbeda. Pertarungan aslinya tuh sunyi, terjadi di tingkat klausul, dan aktor utamanya ya para pengacara itu. Dan misi kita dalam penjelajahan mendalam kali ini adalah untuk membongkar realitas tersembunyi dari kapitalisme modern ini. Benar. Kita mau lihat bagaimana kekuasaan tertinggi ternyata nggak selalu dipegang sama mereka yang punya modal paling besar, tapi justru oleh mereka yang paling jago merangkai kata. Jadi, mari kita urai benang kusut ini, kenapa definisi di atas kertas bisa bernilai ratusan juta dolar? Nah, untuk paham kenapa perdebatan linguistik ini esensial banget, kita harus bedah dulu arsitektur di balik transaksi raksasa ini. Kita perlu lihat bagaimana transaksi belasan miliar dolar ini sebenarnya didanai di dunia nyata. Oke, sumber teks kita nyebutin satu inovasi krusial yang mengubah cara kerja kapitalisme. Istilahnya LBO atau Leveraged Buyout. LBO, mekanisme ini luar biasa. Pas saya baca bagian LBO ini, rasanya bener-bener kayak ngelihat trik sulap tingkat tinggi. Bisa tolong bongkar sedikit gimana sebenarnya LBO ini bekerja? Karena logika simpelnya, kalau kita mau beli barang mahal, ya kita harus punya uang yang banyak kan? Logika sehari-hari memang begitu, tapi LBO membalik logika tersebut sepenuhnya. Mekanismenya sangat memukau secara matematis, walaupun ya membawa risiko sistemik juga. LBO pada dasarnya adalah proses mengakuisisi sebuah perusahaan, di mana si pembeli... Yang biasanya firma private equity ya? Betul, firma private equity, mereka hanya menggunakan sebagian kecil modal mereka sendiri, sebagian besar uang buat beli perusahaan itu, didapat dari utang atau pinjaman. Terus bagian gilanya utang itu dijaminkan pakai apa? Nah, ini yang bikin orang seling kaget. Utang tersebut justru dijaminkan menggunakan aset dari perusahaan yang sedang dibeli itu sendiri. Wah, ini butuh ilustrasi nih biar kita bisa bayangin skalanya. Mari kita pakai angka hipotetis dari teks. Katakanlah ada firma private equity mau beli perusahaan target senilai 2 miliar dolar. Oke, 2 miliar dolar. Mereka nggak perlu repot-repot nyari uang tunai 2 miliar. Mereka mungkin cuma perlu setor modal dari kantong sendiri sekitar 500 juta dolar aja. Iya, dan sisa 1,5 miliar dolarnya. Mereka pinjam dari sindikasi bank, Jadi modal nyata atau rasio ekuitas mereka mungkin cuma sekitar 20-40%. Dan dampaknya masif kalau sukses. Banget. Kalau perusahaannya nanti dikembangkan dan nilainya naik, misal dijual lagi seharga 3 miliar dolar, keuntungan mereka luar biasa gede karena modal awal yang keluar sangat kecil. Ya, perhitungan itu adalah contoh sempurna dari fungsi leverage atau daya ungkit. Dengan modal kecil, mereka bisa mengendalikan aset yang sangat besar. Tapi teks kita sangat menekankan bahwa LBO bukan cuma alat finansial belaka. Ada hal lain di baliknya? Pasti. LBO pada hakikatnya adalah sebuah penciptaan arsitektur resiko. Di setiap transaksi LBO, selalu ada lapisan struktur rumit yang memang dirancang untuk menentukan siapa yang menanggung resiko tertentu. Dan urutannya gimana resiko itu didistribusikan kalau terjadi krisis gitu ya? Tepat. Jadi bukan asal pinjam-meminjam biasa. Waktu baca bagian ini, ada satu analogi yang terus muter di kepala saya. Ini persis kayak, kamu pengen jadi nahkoda kapal kargo raksasa, tapi kamu mengemudikan kapal itu pakai uang pinjaman. Analogi yang sangat pas. Kan kamu nggak perlu beli kapalnya full pakai tabungan sendiri. Kamu cukup pinjam uang ke bank. Terus, nah ini yang paling gila. Kapal itu sendiri yang kamu jadikan agunan ke bank. Terus hasil keuntungan kapal pas berlayar dipakai buat bayar cicilan utangnya. Dan skenario terbaiknya? Kan kamu nggak perlu beli kapalnya full pakai tabungan sendiri. Kamu cukup pinjam uang ke bank. Terus, nah ini yang paling gila. Kapal itu sendiri yang kamu jadikan agunan ke bank. Terus hasil keuntungan kapal pas berlayar dipakai buat bayar cicilan utangnya. Dan skenario terbaiknya? Kalau kapalnya sukses berlayar bertahun-tahun, kamu jadi sangat kaya. Tapi kalau kapalnya nabrak karang dan mulai tenggelam, kamu cuma kehilangan uang muka yang nggak seberapa tadi. Sementara bank yang ngasih pinjaman yang harus nanggung kerugian paling masif. Benar sekali. Analogi kapal itu menangkap inti dari transfer risiko tersebut. Di dunia nyata, para pengacara korporatlah yang jadi arsitek rancangan kapalnya. Mereka yang menentuin desainnya? Iya, mereka mendesain hierarki utangnya supaya sesuai dengan selera risiko berbagai pihak yang terlibat. Tapi, ada satu hal yang lumayan mengganggu saya di sini. Kalau sebuah perusahaan tiba-tiba dibebani utang yang sangat fantastis, kayak 1,5 miliar dolar tadi, bukankah itu bikin perusahaannya jadi luar biasa rentan? Sangat rentan. Maksud saya, balik ke ibarat kapal tadi. Satu ombak kecil aja, atau badai yang tadinya bisa dilewati dengan gampang, sekarang bisa langsung bikin tenggelam kapal yang kelebihan muatan utang ini. Pada akhirnya, siapa yang benar-benar bakal jadi korban pertama saat air mulai masuk? Nah, ini memunculkan pertanyaan penting soal realitas operasional pasca akuisisi. Dan disinilah sisi gelap dari arsitektur risiko LBO ini benar-benar kelihatan. Sisi gelap gimana tuh? Struktur LBO mengenal apa yang disebut hierarki kewajiban. Di urutan paling atas ada senior secured debt, yaitu utang yang punya jaminan kuat atas aset fisik perusahaan. Oke, ini utang yang paling aman buat si pemberi pinjaman. Betul. Terus di bawahnya ada subordinated debt yang risikonya lebih tinggi, dan di posisi terbawah adalah ekuitas atau modal si pembeli tadi. Tapi untuk melindungi para pemegang utang ini, bank biasanya menerapkan apa yang disebut covenant utang. Covenant utang ini semacam aturan main atau syarat ketat yang dipaksakan bank kepada perusahaan, kan? Tepat. Covenant ini janji yang sangat mengikat. Contohnya, perusahaan harus bisa mempertahankan tingkat laba tertentu di setiap kuartalnya. Nah, karena perusahaan ini sekarang menanggung beban cicilan utang yang berat banget, setiap penurunan pendapatan yang sekecil apapun bisa memicu pelanggaran kovenan tersebut. Dan kalau kovenan yang dilanggar, apa akibatnya? Bank bisa menyita perusahaan. Gara-gara ketakutan ini, manajemen sering ngambil langkah ekstrim. Perusahaan yang operasionalnya tadinya sehat-sehat aja, bisa tiba-tiba melakukan pemecatan massal. Wah, parah juga. Atau memutus kontrak sepihak dengan pemasok lokal. Atau mangkas anggaran riset penting. Semua itu semata-mata demi mematuhi kovenan utang dan gak disita bank hanya karena performa meleset dikit di satu kuartal. Jadi, ini tuh bentuk pengalihan risiko ke pihak yang paling lemah ya. Risiko kebangkrutan dipindahkan dari pemilik modal ke pekerja biasa, padahal pekerjaannya mungkin gak tahu menau soal struktur LBO miliaran dolar ini. Memang kenyataannya seperti itu. Pekerja dan pemasok kan nggak punya kursi di ruang negosiasi, nggak dilindungi kovenan apapun, tapi merekalah yang pertama kali dilempar dari kapal buat ngurangin beban utang. Dinamita pengorbanan itulah yang jadi inti kritik terhadap LBO. Para pengacara yang nyusun struktur ini bekerja murni berdasarkan insentif profesional untuk melindungi klien mereka. Kliennya ya si pemberi pinjaman dan firma equity itu? Iya. Dan sebagai catatan tambahan, pengacara-pengacara ini sendiri kebal terhadap risiko kegagalan. Maksudnya mereka tetap dibayar apapun yang terjadi? Oh tentu. Mereka dibayar di muka dengan tarif per jam yang sangat tinggi. Mereka nggak peduli apakah perusahaannya nanti berkembang pesat atau malah gulung tikar 3 tahun kemudian. Wah, menyadari betapa rapuhnya perusahaan yang memikul beban utang raksasa ini, tiba-tiba pikiran saya nyambung lagi ke cerita kita di awal tadi. Soal ruang rapat tanpa jendela itu? Benar. Karena struktur LBO bikin perusahaan ini ibarat berjalan di atas seutas tali yang sangat tipis, wajar aja kalau definisi tentang kapan kesepakatan bisa dibatalkan jadi urusan hidup dan mati. Pastinya. Pantesan mereka sampai berdebat berbulan-bulan cuma buat kata-kata. Ternyata harga 12 miliar dolar tadi cuma pemanis di awal ya. Kata-katalah yang menentukan apakah kesepakatan ini aman kalau ada guncangan. Transisi pemikiran yang sangat logis harga memang seringkali jadi ilusi dalam transaksi korporasi yang kompleks. Harga itu cuma angka pertama yang ditulis di papan tulis. Lalu nilai sesungguhnya dari mana? Nilai sesungguhnya dan seberapa kuat nilai itu bisa diukir perlahan melalui 3 instrumen hukum utama yang dirancang pengacara. Pertama adalah klausul MAC atau Material Adverse Change. Oke, MAC. Kedua, yang dikenal sebagai Representations and Warranties. Dan yang ketiga adalah Mekanisme Ganti Rugi atau Indemnity. Mari kita bedah ketiganya pelan-pelan buat kamu yang lagi dengerin. Kita mulai dari yang pertama, MAC, Material Adverse Change, atau perubahan material yang merugikan. Dari yang saya pahami dari teks, MAC ini semacam tombol darurat buat si pembeli. Tombol darurat. Jadi pas kontrak udah ditandatangani hari ini, transaksinya biasanya kan baru benar-benar ditutup dan uangnya ditransfer beberapa bulan kemudian ya. Nunggu izin regulator dan segala macam administrasi. Betul, ada masa tunggu. Nah, selama masa tunggu itu, kalau tiba-tiba ada bencana yang menimpa perusahaan target, si pembeli bisa nekan tombol MAC ini buat kabur dari kesepakatan tanpa kena denda. Tepat. Tapi perdebatan panasnya tuh bukan soal boleh nggak ada tombol itu. Yang diperdebatkan adalah, apa sebenarnya definisi merugikan atau material yang sah untuk nekan tombol daruratnya? Dan disitulah medan pertempuran utamanya terjadi. Kita ambil contoh nyata aja. Katakanlah laba perusahaan turun 10% di bulan sebelum transaksi ditutup. Terus si penjual pasti bilang, ah, itu cuma fluktuasi bisnis biasa, bukan perubahan material. Tepat. Tapi pembelinya akan berargumen sebaliknya. Oh enggak, itu tren yang menghancurkan nilai perusahaan, kami mau batal. Nah, bagaimana kalau tiba-tiba terjadi pandemi global atau krisis rantai pasok? Itu kan kejadian luar biasa ya. Iya, tapi kalau pengacara pihak penjual cukup tangguh, mereka bakal memastikan draft MAC ini ditulis sangat sempit. Mereka akan masukin daftar panjang pengecualian. Pengecualian kayak gimana? Kayak perubahan iklim makroekonomi tidak dihitung sebagai MAC, pandemi tidak dihitung, atau perubahan regulasi industri tidak termasuk dalam definisi MAC. Wah, licin juga ya. Terus kalau si pembeli setuju sama draft sempit itu? Kalau mereka setuju, mereka akan terjebak. Mereka terpaksa harus tetap beli perusahaan itu meskipun nilainya mungkin udah ancur lebur gara-gara krisis saat transaksi akhirnya selesai. Sebaliknya, kalau pihak pembeli yang punya pengacara lebih dominan atau agresif, mereka bisa bikin definisi MAC ini super luas, kan? Sangat bisa. Jadi kalau ada masalah sekecil apapun, mereka punya dasar hukum untuk maksa harga diturunin ulang atau ngebatalin transaksinya. Ini bikin kita ngelihat hukum bukan sekedar aturan baku ya, tapi sebagai senjata yang bisa dibentuk sesuka hati. Benar, senjata tekstual. Dan itu bawa kita masuk ke instrumen kedua, Representations and Warranties, atau representasi dan jaminan. Kalau disederhanakan, ini tuh semacam serangkaian pernyataan fakta dari pihak penjual, kan? Mereka menjanjikan kalau barang yang mereka jual ini kondisinya nggak rusak. Kayak mereka berjanji laporan keuangannya jujur, mesin pabriknya masih berfungsi, dan nggak ada utang rahasia yang disapu ke bawah karpet. Dan perdebatan dalam klausul kedua ini biasanya muter-muter di 3 variabel kunci, survival period, basket, dan cap. Biar nggak bingung, mari kita urai satu-satu. Oke, mulai dari survival period. Survival period ini menentukan seberapa panjang napas dari jaminan tersebut. Apakah penjual bertanggung jawab atas kebenaran laporan keuangannya hanya sampai hari transaksi selesai atau masih dijamin sampai 3 tahun ke depan? Masuk akal. Terus yang kedua, basket. Nah, basket ini adalah ambang batas akumulasi kerugian. Harus sampai titik tertentu dulu sebelum pembeli bisa menuntut penjual ke pengadilan. Tunggu. Kenapa harus ada ambang batas segala? Bukankah kalau penjual ketahuan berbohong soal kondisi perusahaannya, pembeli berhak dong langsung nuntut kerugian sekecil apapun itu? Kalau di atas kertas secara teori iya. Tapi dalam transaksi miliaran dolar yang melibatkan puluhan pabrik, ribuan karyawan, akan selalu ada hal kecil yang meleset. Nggak mungkin sempurna. Oh iya juga sih. Kalau nggak ada basket, si pembeli bisa aja nuntut penjual setiap kali mereka nemuin satu komputer rusak atau ada satu kontrak yang salah ketik. Itu bakal ngerepotin banget sih. Sangat melumpuhkan bisnis. Mereka bakal terus-terusan bolak-balik pengadilan. Makanya basket ini fungsinya mirip kayak deductible atau risiko sendiri di asuransi mobil. Ah, jadi kerugiannya harus diakumulasi dulu. Misal, dikumpulin sampai nyentur angka 5 juta dolar, barulah pembeli punya hak untuk ngetuk pintu penjual dan minta ganti rugi, gitu. Persis seperti itu. Dan variabel ketiga adalah cap. Cap itu batas absolut maksimal dari ganti rugi yang bisa diminta pembeli, terlepas dari seberapa hancurnya perusahaan tersebut di kemudian hari. Biar konsep klausul-klausul ini benar-benar membumi buat kamu yang lagi dengerin, coba bayangkan proses ini dalam keseharian. Ini tuh kayak kamu setuju beli mobil bekas dari temanmu seharga 100 juta. Angka 100 jutanya gampang disepakati, kan? Iya, angka 100 juta itu disepakati cuma dalam 5 menit sambil ngopi santai. Tapi setelah itu, kamu dan si penjual mobil ini malah ngunci diri di kamar selama 3 bulan bawa setumpuk kamus. Cuma buat mendefinisikan kata rusak. Betul. Hanya buat merumuskan apa arti kata rusak. Apakah goresan tipis di pintu mobil itu masuk kategori rusak? Terus apakah AC yang butuh waktu agak lama buat dingin itu dihitung rusak? Atau berapa lama garansi personal dari penjual berlaku, ya kan? Iya, apakah garansinya cuma seminggu atau setahun penuh? Terus kalau tiba-tiba mobil itu mogok di jalan tol, apakah biaya dereknya juga ditanggung atau cuma perbaikan mesinnya aja? Penjabaran yang sangat relevan. Nah, pertanyaan soal siapa yang bayar biaya derek itu membawa kita ke instrumen ketiga, indemnity atau kewajiban ganti rugi. Oke, ini soal siapa nanggung apa? Iya, klausul ini ngatur detail yang spesifik banget tentang siapa yang menanggung kerugian langsung dan kerugian tidak langsung. Kalau misal ada tuntutan hukum dari pihak ketiga, 5 tahun dari sekarang, akibat kesalahan masa lalu penjual, siapa yang bayar pengacaranya? Tepat, siapa yang harus menanggung biaya sewa pengacara yang bisa capai jutaan dolar. Itulah makanya sumber teks kita ngasih satu kutipan emas yang merangkum semua kegilaan ini. Kutipan yang mana tuh? Harga adalah angka yang disepakati dalam 5 menit. Definisi adalah apa yang kita negosiasikan selama 3 bulan berikutnya. Wow. Ngebayangin betapa detail dan memeras otaknya proses ini, saya jadi sadar satu pola penting. Ini berarti pihak yang punya sumber daya buat nyewa firma hukum paling agresif, secara harfiah punya kekuatan buat mendiktir realitas risiko itu sendiri, kan? Kalau kita tarik kesimpulannya ke konteks kekuasaan struktural, memang iya. Kita lagi ngelihat wujud nyata dari asimetri informasi dan kekuasaan. Mereka bukan cuma nulis dokumen. Benar, pengacara korporat di level Manhattan ini bukan cuma sekedar penasehat hukum. Mereka ini arsitek, penulis dari realitas risiko tersebut. Kalau pakai kacamata permainan strategi, pengacara ini memposisikan diri sebagai pembuat aturannya, wasit yang niup fluidnya, sekaligus hakim yang nentuin hukumannya. Mengerikan sekali. Mereka memanipulasi celah definisi. Jadi klien mereka bisa beli perusahaan raksasa pakai semacam tameng pelindung lapis baja. Sementara itu, seluruh ketidakpastian dan potensi kerugian diserahkan ke pihak lawan. Atau ya, ke pihak pekerja dan pemasok tadi. Itu perspektif yang lumayan bikin merinding tapi sangat masuk akal. Oke, mari kita asumsikan pertempuran kamu selama 3 bulan ini akhirnya selesai. Tinta di draft 800 halaman itu udah kering. Transaksi ditutup? Iya, transaksi ditutup resmi. Saham udah 100% pindah tangan. Secara logika awam kita, si pembeli sekarang adalah pemilik sah. Mereka udah pegang sertifikatnya. Berarti mereka udah punya kendali penuh dong atas perusahaannya? Harusnya begitu. Iya dong. Kalau mau ganti CEO, ya tinggal ganti. Mau jual pabrik A, ya jual aja. Tapi ngelihat struktur sumber yang kita pelajarin, kayaknya ceritanya nggak bakal sesederhana itu. Ada rahasia lain ya tentang apa yang terjadi pasca akuisisi? Logika awam memang akan mengasumsikan kalau kepemilikan selalu berbanding lurus dengan kekuasaan mutlak. Tapi teks kita membongkar ilusi ini dengan ngenalin konsep hidden control atau kendali tersembunyi. Kendali tersembunyi, gimana tuh? Dalam kapitalisme yang udah kompleks ini, punya saham mayoritas nggak otomatis ngasih kamu kebebasan tanpa batas. Kekuasaan sesungguhnya seringkali nggak kelihatan di struktur pemegang saham. Terus di mana kekuasaannya sembunyi? Kekuasaannya tertanam atau bahkan disandera di dalam klausul-klausul strategis yang ada di dokumen pembiayaan yang baru aja ditandatangani. Wah, gimana ceritanya sebuah dokumen kertas bisa menyandera pemilik sah perusahaannya sendiri? Klausul macam apa yang mereka tanam ke kontrak ini? Ada beberapa instrumen utama. Mari kita mulai dari yang paling agresif, yaitu klausul cross default. Klausul ini ibarat jaring perangkap finansial. Jaring perangkap? Inti aturannya gini, kalau sebuah perusahaan mengalami gagal bayar pada satu utang, sekecil apapun, maka secara otomatis mereka dianggap gagal bayar atas semua utang lainnya yang mereka miliki. Tunggu, berarti ini nyiptain efek domino yang gila dong? Betul sekali, efek domino. Misalnya ya, perusahaan punya obligasi bernilai miliaran dolar di Wall Street. Tapi suatu hari, entah karena masalah administrasi atau kas lagi macet bentar, mereka telat bayar cicilan pinjaman modal kerja senilai 1 juta dolar aja di bank lokal kecil. Ya, pinjaman sepele. Apakah keterlambatan pembayaran ke bank kecil itu bisa memicu jatuhnya obligasi miliaran dolar tadi? Sangat bisa. Karena sifat utang korporasi modern itu saling terkait erat. Bank lokal kecil itu tiba-tiba punya semacam pengaruh struktural yang masif atas kelangsungan hidup perusahaan raksasa. Nggak nyangka bakal sejauh ini dampaknya? Efek domino ini memastikan manajemen perusahaan nggak akan pernah bisa meremehkan satupun kreditur, sekecil apapun porsi pinjaman mereka. Ini benar-benar di luar dugaan. Jadi, pihak bank yang menjamin uang ini, yang persentase kepemilikan sahamnya 0%, bisa punya kuasa nekan perusahaan sebesar itu? Iya, sangat bisa. Bahkan, dalam bagian covenant tadi, saya sempat baca kalau para kreditur ini bisa memveto keputusan manajemen. Kayak ngelarang mereka bangun pabrik baru di Asia atau bahkan melarang pembagian bonus buat karyawan. Gimana bisa pihak luar natur dapur operasional sedetail itu? Untuk memahaminya, kita perlu bedain dua konsep penting. Kontrol formal dan kontrol substantif. Kontrol formal itu apa yang tercatat di atas kertas sertifikat saham. Oke, kalau punya 51%, secara formal kamu bosnya. Tapi kontrol substantif berbicara tentang siapa yang sebenarnya punya kapasitas mendikte hasil akhir. Melalui kovenan utang, bank punya kekuatan ini. Ada jenis kovenan apa aja? Ada affirmative covenants yang memaksa perusahaan melakukan tindakan tertentu. Dan ada negative covenants yang melarang perusahaan ambil risiko. Lewat kovenan ini, kreditur secara praktis dapat hak veto. Wah. Perusahaan nggak boleh akuisisi pesaing tanpa izin bank. Nggak boleh ngeluarin produk berisiko tinggi kalau bank nggak setuju. Kalau pakai analogi, rasanya kayak kreditur ini punya remote control terhadap perusahaannya. Remote control. Analogi yang bagus. Si pembeli tadi mungkin duduk bangga di kursi pengemudi, pegang setir mobilnya, tapi kabel gas dan remnya sebenarnya nyambung tanpa kabel ke ruangan lain, tempat pengacara kreditur ini mencet-mencet remote controlnya. Penggambaran yang sangat akurat. Dan yang bikin lebih rumit, kreditur itu bukan satu-satunya pihak yang masang kabel kendali. Di dalam perjanjian antar pemegang saham, ada juga mekanisme pemaksaan yang dirancang sangat cermat. Contohnya? Klausul yang dinamakan drag along dan pasangannya tag along. Oh ya, saya sempat baca istilah drag along ini. Ini semacam klausul penarik paksa, kan? Narik paksa. Jadi kalau pemegang saham mayoritas, misal si firma private equity ngerasa sekarang saat yang pas buat jual perusahaan dan dapat untung, mereka bisa maksa si minoritas buat ikut ngejual sahamnya. Walaupun minoritas ini sebenarnya pengen nyimpen saham itu. Tepat. Tapi yang jadi pertanyaan saya, ngapain mayoritas butuh klausul kayak gini? Toh mereka udah pegang kendali besar. Kenapa repot-repot maksa yang cuma punya 10% buat ikut ngejual? Karena dalam dunia akuisisi korporasi tingkat tinggi, pembeli baru yang mau ngambil alih biasanya minta perusahaannya 100% bersih. Bersih dari apa? bersih dari sisa-sisa pemegang saham minoritas. Mereka mau ngelebur perusahaannya dengan entitas lain, jadi mereka nggak mau ada minoritas yang tiba-tiba rewel atau menggugat di kemudian hari. Oh, paham saya. Tanpa hak drag along, bayangin aja seorang pemegang minoritas yang cuma punya 5% saham bisa menyandera transaksi senilai 2 miliar dolar. Mereka bisa meres pembeli ya? Betul, minoritas itu bisa nuntut dibayar 2 kali lipat. Murni karena mereka tahu si pembeli besar ini butuh banget saham mereka biar bisa genap 100%. Hak drag along ini mematikan potensi pemerasan tersebut. Jadi ngasih kekuatan absolut buat mayoritas menyeret yang lain keluar dari pintu bersama-sama? Persis. Sangat masuk akal sekarang. Nah, kalau take along itu kebalikannya ya, perlindungan buat minoritas. Kalau mayoritas diam-diam jual saham dengan harga premium ke pihak lain, si minoritas punya hak untuk nempel dan ikut dalam penjualan itu dengan harga per lembar saham yang sama tinggi. Betul sekali. Dan semua klausul rumit ini dari cross default sampai drag along dibangun dengan satu pemahaman filosofis. Bahwa kekuasaan sejati beda sama kepemilikan. Yang tertera di sertifikat saham. Kekuasaan substantif justru disembunyikan rapi banget di dalam lipatan-lipatan ribuan halaman dokumen hukum. Dan pihak yang pegang kendali ekosistem ini adalah para pengacara yang tahu persis di halaman mana ranjau-ranjaunya dikubur. Dan tahu kapan waktu yang tepat buat meledakannya. Wah, sesi penjelajahan mendalam kita kali ini benar-benar membedah fondasi cara kita memandang dunia bisnis. Dari awal sampai akhir, kamu para pendengar bisa narik benang merah yang sangat jelas. Banyak sekali lapisan yang kita buka hari ini. Iya, kita mulai dari LBO yang membiarkan orang beli kapal raksasa pakai uang pinjaman sambil ngelempar risikonya ke pekerja dan pemasok. Terus kita ngeliat pertarungan kata-kata bermesin miliaran dolar di mana pengacara mendefinisikan apa itu kerugian dan ambang batas basket. Dan akhirnya, kita ngelihat gimana covenant dan instrumen kontrak nyiptain semacam remote control yang menyandra operasional perusahaan dari balik layar. Semua realitas ini dipahat oleh pengacara korporat. Sebagai penutup, ada satu pernyataan konklusi yang menohok banget dari sumber kita. Mereka menyimpulkan, dalam dunia akuisisi modern, siapa yang menulis kontrak seringkali memegang kekuasaan yang lebih absolut daripada siapa yang membeli perusahaan itu sendiri. Merinding sih dengernya. Ini adalah ringkasan sempurna tentang hakikat kapitalisme kontrak. Kekuasaan sejati bukan cuma soal siapa yang saldo banknya paling banyak, tapi soal siapa yang punya kapasitas intelektual untuk mendikte aturan main, jauh sebelum permainannya dimulai. Gila. Jadi buat kamu yang masih dengerin sampai titik ini adalah ajakan refleksi dari kami. Besok-besok, pas kamu lagi baca portal berita ekonomi pagi hari, terus ngelihat headline bombastis kayak perusahaan A akuisisi perusahaan B senilai puluhan miliar dolar, kamu udah nggak bakal ketipu lagi. Betul. Kamu udah tahu rahasia di baliknya. Angka miliaran dolar di judul berita itu cuma ilusi di permukaan. Pertarungan aslinya, nyawa sesungguhnya dari transaksi itu, bersembunyi-sunyi di dalam draft kontrak tebal yang nggak akan pernah dipublish ke publik. Dan yang mungkin bikin penasaran, siklus permainan ini ternyata nggak berhenti pas perusahaannya diakuisisi. Teks kita ngasih bocoran sedikit. Wah, ada lanjutannya? Setelah perusahaan diambil alih dan nilainya diekstrak habis, ada tahap akhir yang namanya exit atau pelepasan. Di tahap inilah keuntungan finansial yang nggak masuk akal direalisasikan dan dipakai buat ngebangun dinasti kekayaan lintas generasi. Dinasti kekayaan. Itu bakal jadi topik yang sama sekali beda, tapi kayaknya bakal mendebarkan banget buat dibedah di sesi lain waktu. Pasti panjang banget bahasanya. Nah, sebelum kita benar-benar menyudahi obrolan kita, saya mau ngasih satu pemikiran provokatif buat kamu bawa pulang dan renungkan. Sepanjang diskusi ini kan kita sepakat bahwa saat ini para pengacara manusia megang semacam kendali jarak jauh atas dunia bisnis lewat bahasa hukum. Merekalah arsiteknya. Tapi coba pikirkan ini. Apa yang bakal terjadi ketika kecerdasan buatan atau AI tingkat lanjut mulai ngambil alih peran itu? Bayangin ada algoritma yang bisa nulis, menganalisis, dan nyari celah dari kontrak 800 halaman, bukan dalam hitungan bulan, tapi cuma sepersekian detik. Itu skenario yang sangat mengubah permainan. Ya kan? Kalau inti dari kapitalisme modern ini adalah soal siapa yang paling jago ngerangkai aturan main, apakah perlahan-lahan kekuasaan tertinggi ini bakal pindah secara permanen? Dari tangan pengacara berjas mahal di Manhattan, jatuh langsung ke tangannya para insinyur software pembuat algoritma hukum. Sesuatu untuk dipikirkan.